Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, dalam sidang etik Badan Kehormatan DPR, Direktur Utama dari 3 BUMN mengungkapkan, anggota DPR meminta bagian 1-5% dari penyertaan modal negara. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali. Pak Effendi, apa komentar Anda? Poin yang pertama, ini kan dimulai dari upaya bersih-bersih yang dilakukan baik atas keinginan istana sebetulnya, tapi juga disambut dengan tangan cepat oleh Pak Dahlan Iskan misalnya. Jadi artinya pada bagian tertentu ada sebuah inisiatif yang dimulai dari Dahlan Iskan sebagai pribadi yang suka buat terobosan. Lalu poin kedua adalah muncul seakan-akan DPR kan seperti terkejut dengan itu ya, walaupun kita tahu praktek-praktek di kementerian dan lembaga lalu DPR itu kan sudah cerita lama sebetulnya. Tapi ketika ada menteri yang mengedarkan surat supaya jangan lagi terima keinginan dari DPR untuk melakukan upeti, pemerasan, dan semacamnya itu, maka itu merupakan suatu kejutan bagi DPR dan mereka menantang, tunjukkan siapa-siapa namanya. Nah, mungkin sekarang kita sudah berada pada tahapan di mana kalau betul ada orang yang sudah bersaksi, menyatakan bahwa mereka memang pernah dalam tanda petik diperas oleh anggota DPR, sekarang kita tinggal justru sebaliknya melihat. Kalau betul mereka itu sudah bersaksi ya, tinggal apakah betul Badan Kehormatan DPR berani misalnya melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut setelah adanya keterangan-keterangan itu. Jadi jangan hanya sekedar untuk meminta keterangan, lalu nggak ada semacam hukuman yang konkret gitu. Karena kan selama ini, pada bagian tertentu, diteriakan juga bahwa Dahlan Iskan juga harus menyampaikan fakta yang benar gitu. Ada pihak yang mengatakan tindakan Dahlan Iskan ini merupakan pencitraan. Bagaimana Bapak melihatnya? Ya, orang kan bisa saja bilang bahwa itu upaya Dahlan Iskan untuk pencitraan dirinya dalam rangka menuju kursi presiden atau apapun lah itu. Tapi bagi pengamat atau bagi ilmu komunikasi politik, yang penting itu bukan pada soal siapa meneriakkan apa untuk pencitraan apa. Kalau memang itu untuk kepentingan publik, dalam arti katakan kita juga ingin DPR tidak memerat siapapun, BUMN tidak diperat oleh siapapun misalnya, supaya seluruh rakyat bisa digunakan buat kepentingan rakyat gitu. Jadi lebih daripada soal siapa meneriakkan apa untuk pencitraan apa, yang lebih penting isunya selamatkan uang publik, uang pajak kita gitu. Nggak apa-apa, dua-duanya punya kepentingan dong. Dahlan Iskan punya kepentingan untuk mengatakan apa yang dia teriakkan itu benar gitu. Dan supaya BUMN kita tidak diperas lagi selanjutnya. Sementara teman-teman di DPR, khususnya di Badan Kehormatan, punya tugas juga untuk membersihkan namanya saja kehormatan DPR, Badan Kehormatan DPR, untuk mempertahankan kehormatan DPR. Jadi kalau memang betul ada yang terlibat, ya kena sanksi. Tapi kalau tidak, orang itu juga punya hak untuk membela diri. Jadi di masa depan diharapkan dengan ini tidak ada lagi kongkalingkong, tidak ada lagi pemerasan terhadap uang rakyat yang dikelola oleh BUMN atau pihak-pihak eksekutif lain. Sebetulnya kan dalam konteks kementerian dan lembaga ini kan kita sedang dalam masa transisi. Masih banyak kok yang kongkalingkong yang terjadi. Cuma sekarang mungkin mereka melakukannya dengan sangat hati-hati, dengan sangat takut dan khawatir gitu. Atau jumlahnya bisa menurun drastis juga dengan gebrakan-gebrakan yang seperti ini, baik oleh Dahlan Iskan maupun oleh Badan Kehormatan DPR gitu. Menurut hemat Bapak, langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kongkalingkong seperti ini? Dalam konteks preventif itu atau upaya melakukan pencegahan, kan KPK sedang berusaha ke sana. Tapi secara umum kita kan masih belum berhasil ke arah itu. Artinya biaya politik kita masih tinggi. Orang masih seperti kata Pak Busro Mukodas, pimpinan KPK itu masih hidup dengan hedonis. Nah kalau Anda adalah politisi ingin hidup dengan gaya hedonis sementara tidak menghasilkan dalam konteks tidak bekerja lagi sebagai profesional tapi murni mengabdi kepada politik atau ingin maju pemilu kada, pemilihan presiden, legislatif, dan lain sebagainya, itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Selama politik kita berbiaya sangat besar dan orang masih mengandalkan cara-cara yang tidak modern tapi relatif bisa dikatakan sifatnya itu seperti peras memeras ini atau minta dulu dan nanti mengharapkan politik balas budi, selama itu kita tidak akan mencapai hal-hal yang maksimal. Semua orang itu sekarang kan bereaksi, bergerak karena ada semacam, kita ini baru pada akibat-akibat ya, jadi respon terhadap teriakan Dahlan Iskan, respon terhadap apa yang diperiksa oleh Badan Kehormatan DPR. Lalu ada saran Pak untuk Dahlan Iskan sendiri menghadapi banyaknya serangan dari DPR? Ya apa yang dilakukan sekarang ini menurut saya sudah cukup baik ya. Lepas dari nanti misalnya terbukti bahwa dia tidak mampu menyediakan bukti-bukti atau ada juga kesalahan satu atau dua isyarat yang diberikan oleh Kementerian BUMN dan itu bisa juga disomasi atau dipertanyakan balik oleh Badan Kehormatan DPR. Tapi apa yang dilakukan sudah benar. Menurut saya shock therapy ini kan sama seperti yang dilakukan oleh Basuki Purnama di Jakarta. harus meneriakkan supaya orang tidak berani lagi melakukan pemberantasan atau upaya kongkalingkong seperti itu. Sebetulnya kan sudah lama kita harapkan itu dari Bapak Presiden kita yang seringkali mengatakan akan berdiri paling depan memberantas korupsi. Rasanya tokoh-tokoh seperti Jokowi, Basuki Purnama, Dahlan Iskan, JK, dan lain-lain itu bisa menjadi contoh. Dan mereka terus saja dengan teriakan-teriakannya, biar saja orang lain mengatakan itu pencitraan dan segala macam. Pencitraan untuk memberantas korupsi menurut saya positif di negeri ini. Demikian pakar komunikasi politik Effendy Ghazali. Saya Wendy Lim.